Islamiyah dan termasuk tamisnya adat adalah tamisnya tam istifhamiyah. Jadi tam istifhamiyah termasuk ikut apa? Tamisul adat, ikut tamisul adat. Wadzalika li'anna kam fil arabiyyah, karena kam dalam bahasa Arab itu adalah kinayatun, satu kinayah an adadin majhulil jinsi wal miqdar. Kam istifhamnya atau dalam Arab ya, kam di dalam bahasa Arab itu adalah kinayah, satu kinayah, satu ungkapan tentang bilangan yang majhul. Jadi adanya kam, kam itu kan pertanyaan toh. Jadi adanya kam, jadi adanya kam. Jadi adanya kam, jadi adanya kam, kam itu sendiri itu kinayah tentang bilangan yang majhul. Jadi kam itu menanyakan bilangan ya, bilangan yang majhul. Baik itu majhul jenisnya, yaitu hakikatnya, atau majhul tidaknya aib kamiyahnya. Kamiyah itu banyaknya, kalau jenis itu hakikatnya. Tulis mananya jenis ay al hakikah. Di Allah ya dari apa ya? Di Allah ya dari annahu min al ahad au min ghairiha. Walahad 1-9. Walahad 1-9. Jadi kinayah an adat, satu kinayah tentang bilangan yang kinayah an adadin majhul. Lah majhul ini ada dua, imma jenisnya majhul wa imma misdarnya majhul. Kalau jenis ai hakikatnya yang majhul, dan ada kalanya misdarnya yang majhul, ai ukurannya yaitu banyak dan sedikitnya. Wa ya ala marbaini, di sini ada dua macam istifhamnya. Bimakna ayya adadin, bilangannya berapa. Wa yastamiruha man yas'al an kamiyyati syai', dan dia memakainya tadi, dia memakainya orang yang menanyakan tentang kamiyyah, yaitu apa, banyaknya sesuatu itu. Jadi kalau itu apa namanya istifhamiyahnya, istifhamiyahnya itu biasanya menandakan enam kamiyah tersebut. Wa khobariyah, adapun pemain kedua khobariyah. Jadi kami itu ada dua pemakaian, istifhamiyah sama khobariyah. Kalau istifhamiyah menandakan tentang bilangan ayat kamiyahnya, tapi kalau khobariyah di mana kafir. Wa istamiluha man yurid al-istikhara wa al-tafdhir, dipakai oleh orang yang untuk istikhar, berbangga-banggaan dan banyak-banyakan. Jadi kalau kan istifhamiyah itu menanyakan tentang bilangannya berapa, dipakai tentang dipakai oleh orang yang ingin menanyakan kamiannya. Yang kedua, khobariyah dimana banyak dan biasa dipakai oleh orang yang ingin istikhar dan ingin takdir. Watamiyizul istifamiyah biasanya mangsubul ufrod. Kalau pakai kam itu istifamiyah, biasanya tamisnya itu ufrod. Tahul kam abdan malakta. Berapa budak yang kamu miliki? Ini menanyakan berapa banyaknya, berapa bilangannya yang kamu miliki berupa budak itu. Ini namanya apa? Apa namanya? Kami yang tersayi. Namanya menanyakan tentang mikdar, ukurannya sesuatu itu berapa. Nah ini tamisya rufrod. Kam daron baneta. Daron istifamiya tamisya rufrod. Dan ini ditanyakan tentang apa? Tentang darnya, berapa banyaknya dia. Wa tamyizul khobariyah, kalau tamyiz khobariyah itu maqbulun daiman, dijadikan senantiasa. Jadi kalau itu tamyiznya khobariyah, kam khobariyah itu biasa dijadikan. Tsumma taratan yakunu majmu'an, kadang-kadang berbentuk jamak tamyiznya. Katamyizul asara famaluna, seperti tamyiznya 10 ke bawah. Kalau 10 ke bawah kan sama kan, ya kan? Ya enggak, Evan? Ya apa enggak? Kalau 3 sampai 10 kan jamak. Salah satu kutubin kan jamak tamyiznya dari bilangan. Tapi kalau dari 10, 11 ke atas itu mufatana dan nasob. Kam Abi bin Malaktu. Ini pakai Abidin, masrur, mufrad. Tamisnya masrur. Karena ini kan apa kam? Kam khobariyah, menanyakan tentang khobar banyak. Jadi mau istiqor. Kam Abidin Malaktu, berapa banyak hamba yang kami miliki. Jadi mengkabarkan kepada orang lain dan istiqor bangga dengan budak yang dimiliki. Kam kam Abidin, ya, kam ilmin Malaktu. Ay, berapa ilmu yang kami miliki? Banyak ilmu yang kami miliki. Gak perlu jawaban. Insyaallah. Bahasa Indonesia sementing artinya foto. Kama takul asyaratu a'budin malaktu. Sebagaimana kau mengatakan 10 budak saya miliki. Wasalah satu a'bud malaktu. Ah, sebagaimana itu. Jadi sebagaimana kau mengatakan aku di 10 budak. Adik kam abid dan malaktu. Ada kata dia punya 10 budak. Dia mengatakan kam abid dan malaktu. Pasuai dia mengatakan 10 budak aku miliki. Ketika dia punya ilmu segudang langit ini dia. Ya pasuai dia mengatakan gudang langit ilmu yang saya miliki itu unu. Makanya kam ilmu dan malaktu. Kutubnya ratusan. Dia bilang berapa banyak? Kam kutub dan malaktu. Aik. Asami atau kutub malaktu. Pasuai unu. Jadi ini unu. Watawatan yakunu mufradan, dan kadang-kadang mufrad dan mufrad. Kata tamyiz ilmiah perbuatan seperti tamyiznya 100 ke atas. Tamyiznya 100 ke atas itu pakai mufrad. 10 ke bawah pakai apa? Jamak lah. Tamyiznya khobariyah bisa mufrad bisa jamak. Tapi jer harus jer. Takul kam abdin malak tu kama takul mi'ata abdin malak. Bagaimana mi'ata pakai mufrad abdin. Wa alfa abdin malak tu. Jelas lewat, jelas. Jadi intinya, kalau khobariyah pasti jer. Apakah tamyiz mufrad atau tidak? Bisa mufrad dan bisa jamak. Kalau mufrad disamakan seperti apa? Seperti asara ke bawah. Dan kalau mufrad, kalau jamak asara ke bawah. Dan kalau jamak, kalau jamak asar ke bawah, kalau mufrad 100 ke atas. Wa yajuzu khudu tamyiz kam al-istifhamiyah. Boleh mengejarkan tamyiz kam istifhamiyah. Syaratnya awalnya kam istifhamiyah pasti nasab tamyiznya. Tapi boleh dibaca kasrah. Idza dakhala 'alaiha harfu jarin. Apabila masuk padanya huruf jar. Takul bikam diramin. Diramin asalnya diraman. dia adalah tamisnya apa kam istimamiya. Tapi gara-gara ada ba masuk pada kam, maka dia menjadi dirhamin. Wal khafit lahu. Terus dirhamin itu kenapa dia jer? Dirhamin itu kenapa dia jer? Kok ujung-ujung jer? Kan kalau kam itu kan jelas ada binya. Lah sekarang dirhamin itu kenapa kok ikut jer? Baik, wal khafit lahu min mudmaratan. Dan yang mengejarkan dirham itu adalah min yang mudmar yang tersimpan. Lan idhofa, bukan idhofa kepada kam. Bukan mudhof ilaih dengan kam, bukan. Tapi ini sendiri, yang terlepas. Khilafan li jazad. Lain dengan jazad mengatakan dirham itu jer gara-gara idhofa. Itu kalau jazad. Kalau al-taqiq mengatakan dirham itu jer gara-gara min mudmar, min mudmaroh. Saya bisa lewat. Nah, jelas ini salah, jelas. Eh, jelas ya? Gak ada yang lain. Min mawani tamyizil mufrad, termasuk tempat-tempat tamyiznya mufrad. Madalla ala mumatsalatin, apa yang menunjukkan mumatsalah? Permisalan. Nahu qawlihi walau jina. Anda kata kami datangkan dengan semisalnya jatuh setelah mumatsalah. Itu madadan berupa tinta. Idzan madadan apa? Termasuk tamyiz mufrad karena jatuh setelah apa? Setelah mumatsalah aidzilihi. Jelas ini sampai kan? Jadi tamyiz mufrad adalah jatuh setelah mislun atau mumatsalah. Wa qawlihim innalana amsalaha idzan semuanya kami memiliki semisal dia. Berupa apa? Idzan unta. Idzan unta termasuk tamyiz mufrad karena jatuh setelah mumatsalah. Jatuh setelah mumatsalah. Palingan terbalik. Baik, jelas insyaallah kan? Jelas? Nah, kalau jelas lanjut ya, Pak. Biar lebih cepat. Arabik madalla ala mughayyar. Apa yang menunjukkan perubahan selainnya? Perubahan ya, Pak ya. Menunjukkan yang lain. Innalana ghayra idza, sesungguhnya kami memiliki yang lainnya. Ada ghayra perbedaan. Apa yang menunjukkan perbedaan? Ya, tidak sama. Contohnya innalana ghayra, sesungguhnya kami memiliki ghayra selainnya. Berupa apa? Ah, berupa idilan ausal ghayra. Kalau berupa, kalau madalla ala mumatsalah, madalla ala ghayra itu adalah tadi mufrad. Jelas ini salah ya, jelas? Jelas juga ini. Paham kira-kira? Eh, jelas? Waqad asaltu dan aku mengisyarakan dikauli dengan perkataanku wa aksaru wuku'ihi paling banyaknya jatuhnya tamyiz ila anna tamyizal mufrad la yuqtasu bil wuku' ba'dal maqadir, bahwasanya tamyiz mufrad tidaklah dikhususkan jatuh setelah maqadir. Ya, memang paling banyak jatuh setelah maqadir, ya kan? Paling banyak jatuh setelah maqadir, tapi enggak menafikan jatuh juga pada yang lainnya. Jatuh pada adat, jatuh pada mumatsalah, jatuh pada al-mughayyarah. Tapi jatuhnya itu sedikit. Jatuhnya itu sedikit. Jelas? Jelas? Namanya kan tadi, teman. Baik. Wa mufassirun nisbah. Tamyiz yang kedua adalah mufassir nisbah. Pertama apa? Mufassir mufrad. Dan yang kedua mufassir nisbah. Dan dia adalah mufassir apa? Jumlah. Ala kismaini muhawwalin wa ghayra muhawwal. Muhawwal itu yang dirubah dan ghayra muhawwal yang tidak dirubah. Tamyiz ada dua, tamyiz mufrad dan tamyiz nisbah. Ingat, tamyiz nisbah ada dua, muhawwal dan enggak muhawwal. Ai yang dirubah dan yang enggak dirubah. Wal muhawwal, maka tamyiz muhawwal itu ala salah satu aksam memiliki tiga macam. Muhawwal anil fa'il. Jadi asalnya fa'il dirubah jadi tamyiz. Ada mana muhawwal? Asalnya fa'il dirubah menjadi tamyiz. Wasta'ala ra'su syaibah. Telah berubah kepala. Awas salah. Telah menyala kepala. Menyala apa nih? ubani. Lihat. Asluhu ista'ala telanyala syaibur ra'si. Apa itu? Ubani kepala. Maka di sini lihat, aina fa'il syaibu kan? Maka dirubah macam yes. Aina tamyiz ista'ala ra'su mudhof ilainya dijadikan fa'il, kemudian fa'il jadi tamyiznya. Jelas ini saya lewat, jelas? Di sini jelas ini. Imran jelas orang. Kalau jelas, kamu bisa jangan lagi biar energinya jelas, nggak terlalu dibuang. Fa'ja'al al-mudhof ilai. Maka mudhof ilai dibikin mudhofan sebagai fa'il. Wal mudhof tamyiz. Mudhof ilai jadi fa'il, mudhof jadi tamyiz. Wa muhawwal an maf'ul. Ay pindahan dari maf'ul. Asalnya maf'ul dipindah. Wa fajjarna al-uru wa fajjarna al-ardha uyuna, dan kami pancarkan bumi. Apa ini bumi? Apa ini? Yaitu mata air. Kami pancarkan mata airnya bumi. Nanti kan wa asalnya wa fajjarna uyunal ardi. Lihat uyun kan tamyiz. Tamyiz iki aslinya maf'ul be. Dan apa ikhwana na fa'ili jadi apa jadi mudhof ilai. Makanya wa fajjarna uyunal ardi. Fa fu'ila maka dia diperlakukan mislu ma dzakarna, semisal yang akan kami sebutkan pada muhawwal anil fa'il, muhawwal anil fa'il. Jelas kalau ini kan. Wa muhawwal an mudhafin ghairuhuma, dan dipindah dari mudhaf selain keduanya. Selain apa ini? Selain fa'il dan maf'ulun bi. Dipindah dari mudhaf tapi enggak fa'il, tapi enggak apa? Maf'ulun bi. Lihat. Wa dzalika ba'da af'al tafdhil. Ini nanti jatuhnya setelah af'al tafdhil al-mukhbar bihi amma huwa mughayyirun litamyiz. Jadi, wa dzalika qaulika zaidun aktsaru minka ilman asluhu ilmu zaidin akar. Kalau terus saya. Jadi gak ada sih. Jangan kemana. Diam saja. Belum matang ya anak nasinya. Belum matang. Tuh dimasak. Kenapa? Oh, saya Sudah. Zaidun aktsaru minka ilman. Ilmu Zaidun aktsaru. Anda berikan contoh. Ini. Zaidun aktsaru minka. Mana tamyiznya? Dan ya ilman ya. Tamyiznya. Terus setelah apa itu tafdhil kan? Ini kan apa? Lihat ilmu. Zaidun. Ilmu harapnya apa? Mubtada, ya kan? Dia kan mudhof kan? Nah, ini kan mudhof. Tapi mudhofnya mana mudhof ilainya? Zaid. Ilmu ini bukanlah fa'il dan bukan afdhalu minka. Silakan. Nah, ini dirubah. Yang asalnya mubtada dirubah jadi tamyiz. Asal mubtada dia mudhof kan? Mubtada dan mudhof dirubah jadi tamyiz. Jelas? Jelas ini? Jelas. Kita perhatikan. Mana wa muhawwal an mudhof? Dipindah dari mudhof. Ada mudhof ini kan mudhof. Tapi an mudhof mudhofin. Baik, wa muhawwal an mudhofin. Mudhof ghairihima yang selain fa'il dan maf'ulun bih. Karena ini mudhof, i'rabnya apa di sini? Mubtada, bukan fa'il dan bukan maf'ulun bih. Jelas. Wa dzalika ba'da af'al taqdir. Aina taqdir? Akhar. Akhar. Apa lu taqdir? Al-mukhbar bi. Baik. Lah ini pada yang ada fa'il taqdir lah inilah. Sama aja. Dia sebagai apa? Mukhbar. Khobarnya kan? Jadi setelah akhir tafdil yang mukhbar bihi, dia menjadi khobar. Amma huwa mughayyir dari apa-apa, ya dari apa-apa yang dia adalah mughayyir. Aina mughayyir? Ini aja. Ini khobar. Ini ilmunya. Bukan ini ya. La wa dzalika ba'da af'ali taqdil, dan ini jatuh setelah af'alu taqdil. Berarti ini ya. Mana? Ini kan ilman, sudah jelas ini kan ilman. Ilman ini kan ilman, ini kan jatuh setelah af'alu taqdil. Al mukhbar bi yang af'alu taqdil ini sudah naikkan ke dalil. Lala, jawab sekarang. Cuma kita dulu. Kita akan jawab dulu. Af'alu taqdilnya ini jadi khobar. Khobar. Amma huwa mughayyir dari apa-apa yang dia adalah perubahan. Perubahan sebagai tanda ilmu. Ngerti kan? Ini kan perubahan. Perubahannya ini kan menjadi mubtada. Dia adalah khobarnya ilmu, yang ilmu ini berubah menjadi tamyiz. Hadza wa mana? Wa dzalika ba'da af'ali tafdil. Ingat ilman. Jadi kenapa dia jadi anu? Kenapa dia jadi tamyiz? Muhawwal, nisbah, dia jatuhnya setelah isim tafdil. Jelas? Kita perhatikan, ilman di sini ini, perhatikan, ilman di sini ini, lihat, sebagai isim ta'diyat, sebagai tamyiz, setelah isim tafdil. Yang mana isim tafdil ini, ya, asalnya jadi khobar. Ya, khobar. Dia jadi khobar. Khobar dari mubtada, yang mubtadanya nanti dirubah menjadi tamyiz. Coba kita baca lagi. Wa muhawwalun an mudhafin. Dia dipindah dari mudhaf selainnya. Dia sebagai mudhaf tapi selain fa'al dan maf'ul. Wa dzalika ba'da af'ali tafdhil. Ingat setelah af'al tafdhil ilman ini jadi af'al tafdhil. Yang mana af'al tafdhil ini mukhbar bi sebagai kho? Mana af'al tafdhil? Akhar. Melihat sebagai kho? Khobar. Khobar dari apa? Amma huwa dari apa-apa yang mughayyir, itu mubtada. Dari mubtada yang dia adalah berubah menjadi tamyiz. Aina huwa yaitu ilmu. Nah, wa dzalika ka qaulika ana aktsaru minka malan wa azzu nafara. Tayyib. Fa in kana al-waqi' ba'da af'al tafdhil. Maka jikalau al-waqi' ba'da af'al tafdhil wa ainul mukhbar anhu wajaba khabduhu bil idhafah. Maka jikalau yang terjadi setelah af'alu tafdhil itu adalah khobarnya persis, maka wajaba khabduhu, wajib dijerkan dengan idhafah. Nah, kau ini kalian katakan ini ya, malu apa nih wan? Zaidin. Aktaru mal. Malu Zaidin, ya, ya, menjadi apa ya kan? Zaidun mana ini? Zaid illa angka nama Allah lawan itu ada itu. Dijelaskan. Sekarang fa'inkan al-waqi ba'da af'ali tafdil. Aina waqi ba'da tafdil? Aina waqi ba'da af'al tafdil? Mal. Ya kan? Jatuh setelah af'al tafdil mal. Huwa ain mukhbar mi'anhu. Dia adalah zatnya sama dengan mubtada'nya. Kodokan mal kan? Lihat. Fa'inkan al-waqi ba'da af'al tafdil. Maka jikalau ternyata yang asalnya jikat tamyiz setelah apa? Setelah asal kan? Jikat tamyiz setelah isim tafsir kan tamyiz. Tapi ternyata dia ainul mukhbar anhu, zatnya sama dengan mubtada'nya waktu mubtada'i, maka dia idhofa aktsaru marid. Zaid, hartanya Zaid adalah harta yang paling banyak. Makanya. Maka lihat, fa'inkan al-waqi' ba'da afal tafdil huwa ainul mukhbar anhu. Dia adalah sama dengan mukhbar ainul mubtada' yang dikhabarkannya itu mubtada'. Wa dhaba khabdu wajib dzikirkan bil idhofah ya mudhaf ilaih. Ka qaulika mal Zaidun afaru mal illa kecuali in kana af'alu tafdil mudhafan ila ghairihi. Fayung sok, contoh nih, Zaidun. Apa ini kan? Aksaruna. Malam. Baik. Zaidun aksaruna. Aina isim takdil? Aksar. Mudah kepada apa? Ke anak. Maka tamis sama langsung. Kalau ini asar, mudah kepada apa? Malin, wa nafsu mal, pada ustada. Maka nantilah. Karena anas apakah Zaid? Enggak kan? Beda kan? Maka lihat. Ingkana asal tabdil, mudhafat ila wai, mudhaf kepada yang lainnya, bukan Zaid. Kepada yang lainnya, lafat yang lainnya, maka tabdil, tabdil, tabdil, tabdil. Jelas? Jelas. Yang mana ya? Fiskal yang pertama. Mana? Yang menerang, maka pada asal tabdil, babi anna huwa mughayyir li tamyiz. Mughayyir ini mubtada. Apa bukankah dia yang berbeda, maksud maknanya yang berbeda secara tamyiz. Kalau ilman kan dengan zain beda. Berbeda kan kalau yang kedua ini. Lah, ain sudah berarti. Ainun, ainun mukhbar anhu. Lah, ain ka, lawan berarti kan di sini. Di sini kan mukhbar mana mughayyir? Amma huwa yang mana dia itu adalah huwa itu kembali ke mubtada ya. Yang dia itulah berbeda, yang dia berubah nanti litamis litamis. Memang huwa mughayyirun litamis. Kebuka lihat litamisnya. Ai wal mubtada, yang mubtadanya itu litamis. Untuk tamisnya. Ai berubah menjadi tamis. Merubah menjadi tamis. Maka lihat ini sekarang ilmu Zaidin akhar. Nah ilmu ini kan enggak mau akhar. Ini kan menjadi khobarnya ilmu. Dia adalah mubtada. Nah nantilah yang dialah yang berubah menjadi ilmat. Maka ini muhawwal min apa? Min mudhof. Kan mahal min mudhof. Tapi mudhof ini bukan dari fa'il dan mafulun ba'd, dari mubtada. Maka persis dengan pembahasan kita, muhawwal an mudhof, tapi ghairi selain apa? Fa'il, dia kan mudhof. Idzan ilman huna tamyiz yang muhawwal dari mudhof. Sama dengan fa'il dan mafulun ba'd. Sama-sama kan persisnya kan muhawwal semuanya. Dan dia adalah muhawwal dari mudhof yang posisi mudhof ini sebagai mubtada'nya. Jadi mana seperti itu. Nah, titik itu, titik bab baru. Nah, maksud bab baru itu bab yang berkaitan. Cuma nanti pembahasannya lain. Bab pembahasan baru. Fa'inkan al-waqi. Nah, ini kan. Ba'da'af al-tafdil wa'ainul mukbar. Nah, ini. Bab baru sekarang. Yaitu kalau ainnya, apa namanya, tamis, yaitu sama dengan mubtada'nya. Hukumnya lain, tapi kalau aktsarun nas ini annas ini mudhof ilainya kembali ke zaid lain hukumnya. Pembahasan kita masalah mudhofnya, mudhof ilainya sekarang. Kalau anda kata aktsarun mudhof kepada yang sama dengan mubtada'nya, dia diidhofkan, maka anda kata dia mudhof kepada isim yang selain dengan mubtada'nya, maka menjadi apa? Menjadi nasab. Allah taala alam. Hadza wa makanya tulis amma huwa mubtada' ai mubtada'. Ai mubtada' di situ mughayyir li tamyiz. Nah, insyaallah. Mughayyir itu yang berlainan, bukan murid. Apakah tidak dibaca mukhoyar? Sama jangan baca mukhoyar kan, mukhoyar kan berubah, apa berubahannya berbeda. Maksudnya yang merubah kan bisa. Mukhoyar kan bisa merubah. Mukhoyar yang merubah dari. Ya, mukhoyar kan apa namanya? Kalau mukhoyar kan bisa merubah makanannya, dia merubahnya. Mukhoyar kan bisa merubah juga artinya. Mukhoyarun yang bisa yang dia merubah kepada tanwin, yang berubah yang dirubah menjadi tanwin, sama aja lah. Intinya kan ngono toh, yang dirubah jadi tanwin kepada tanwin. Intinya dia mubtada nanti dirubah menjadi tanwin. Tegaan. Waqad yaqa'u kullun min al-hali wa at-tamyiz mu'akkidan ghayra mubayyanin li hayati wal azab. Misalu dzalika fil hali qawluhu ta'ala waqad yaqa'u, dan kadang-kadang jatuh kulun masing-masing min al-hal dan tamyiz sebagai mu'akkid. Hal juga jatuh mu'akkid, tamyiz juga mu'akkid. Ghayra mubayyan li hayati wal azab. Berarti kan ya? Kalau tamyiz mubayyin kepada apa? Ha, hayya. Kalau tamyiz hal hayya. Kalau tamyiz sampai kan zat. Ternyata hal itu juga datang tanpa menjelaskan hayya. Dan juga tamyiz datang tanpa menjelaskan apa? Menjelaskan apa? Zat. Misal dzalika fil hal wala ta'khu fil ardi mufsinna kana apa? Mu'akkid. Bukan sebagai penjelas bagaimana lewat. Summa wal lain karena makna ta'khu dengan mufidin satu mana. Nah, itulah makna muakit. Dari mana muakit itu? Makna muakit itu halnya dengan fiilnya itu sama. Wala ta'saw, jangan kau berbuat keterusakan. Wa ma'na mufidin. Wala ta'tawalla wa summa walaitum. Kemudian kalian berbalik. Wa ma'na mufidin. Ada mana muakit. Wa yawma ub'asu, dan pada hari itu saya di sakitkan. Esa mereka waidu ditambahi aidan, itu namanya muakkid. Fatabassama rahikan, maka dia tersenyum. Inzum bae wana sunana, tabassam dengan Allah wana sunana, itu lewat. Faqala sa'ir wa tudhi'u fi wajhi dhalali muniratan. Aina una muniratan. Munira huwa nafsu mana tudhi'u. Tudhi'u kan menerangi, munir kan menerangi bahwa sunna bukan menjelaskan hay'ah, tapi apa yang kanana? Apa? Mu'akid menguatkan kepada fi'ilnya, kepada amilnya. Wa misal dzalika fi taqulu ta'ala inna iddata syuhuri inda Allah 12 syahran. Lihat ini kata-kata syahr ini. Tahu ya? Sesungguhnya bilangan bulan di sisi Allah adalah 12. Ah. Ini syahr adalah bukan menjelaskan zat. Dia enggak menjelaskan zat dia. Ngerti enggak, kawan? Tapi dia adalah tamyiz dari bilangan, cuma mu'akid menguatkan inna iddata syuhur. Sesungguhnya bilangan bulan indallah berapa? 12 syahran. Maka di sini bukan menjelaskan zat. Yang anda kata ente buang syahran jelas. Sesungguhnya bulan di sisi Allah adalah 12. Wih jelas. Adalah bulan kan? Wih jelas. Tanpa ada menjelaskan apa? Itu belum. Wa wa'adna Musa salasina layla. Wa asmamna bi asrin. Fatama miqat rabbi. Kata-kata layla wih jelas. Ini makanya karena apa? Sebelumnya mengatakan bahwa asna kami berjanji dengan Musa 30 malam. Ini ada malamnya kan? Lalu kami sempurnakan menjadi 10 malam. Berarti berapa? 40 malam kan? Allah mengatakan sufatam memikul lebih arba'ina. Anda kata tanpa laylah itu jelas. Maka ini bukan mentafsirkan. Lalu apa? Mu'akid menguatkan saja. Jelas insya Allah. Paham ini? Telah paham. Kasim Am Kasim. Temanan Kasim. Hah? Kamu Kasim? Hah? Ya wes, jempol siapa nak jem lo? Nanti jadi ustaz nanti gimana? Apa? Atau paham soal anda? Inti ni. Lihat inti kau sini yo. Yang lain lihatkan ya. Kalau mu'akid itu enggak menjelaskan hai awalah zat. Tak meskipun fungsikan zat, menjelaskan zatnya, katanya masih global doh. Kalau sifat, kalau hal itu kan menjelaskan hai yang belum jelaskan. Nah, kalau mu'akid itu ada dia, enggak ada dia, jelas tu lo. Cuma dikatakan dia untuk menguatkan saja. Tapi iratnya tamis, iratnya hal, ngerti? Iratnya tamis, iratnya hal. Cuma dia datangkan enggak fungsi apa-apa, hanya menguatkan saja. Ngerti kan? Ngerti? Ngerti? Kesamaan makna. Bisa lah, pokoknya ente artinya podo, cuma tujuannya mungkin taukid dulu, kau taukid, muatkan maknanya. Makna mufakir, berarti kan sebelumnya kan tanpa dia kan belum jelas, ya kan? Nah, ketika itu namanya mufakir, hayah atau zat itu namanya tanpa dia nggak jelas. Tapi kalau namanya muakid, ada dia nggak ada jelas. Menelepon. Nah, wakaulu Abi Talib walakat alim tu bi anati nama Muhammad bin Khair adzian al bariyah dinasuh dinan. Iki tanpa dia jelas. Karena dia annabina Muhammadin, bahwasanya agama Muhammad adalah sebaik-baik agama yang manusia. Apa nih? Dina tanpa sehingga jelas menelepon. Wa minu qawlu syair wa taqlibu yunami bi'sal fahlu fahluhum. Fahla tanpa fahla ini jelas sebelumnya. Dengan tanpa itu jelas. Dia sebagai apa? Sebagai apa? Sebagai tamis saja. Saya penguat saja. InsyaAllah sudah besok. Semua kalau mesti saya kena selesai pada insyaallah. Baik, subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, wa tawakkaltu 'alaihi.